Ampun kai salahku, lupakan aku nindu, getung kelpu suku karalah terpehuli. Mama karongku, tertimbang-timbanglah kina, kamin sekali suan tengna erbuatiku kelen ulih nari luhi luh aku ita dingkendu landekah hati ma mulihkan tersingat tersena nangdangi tiga nenda surandu.